apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Kalau memang sudah mendapat laki-laki lain, untuk apa sih tuak manis kau suguhkan untuk diri? Aku yang tenggelam. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu? Sulam menjadi kelambu.